بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kutuf min samail Muhammadiyah. Kemarin kita sudah menyelesaikan min hilmin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hilmnya nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada beliau. Baik, sekarang kita masuk di bab berikutnya di halaman 62. Qala Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, al-ghadabu wa ilajuhu, marah dan obatnya, pengobatannya. Baik. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ghadab. Kata beliau, annau jamrah, ghadab, marah itu bara api. Yulkiya syaitan fi qalbi ibni Adam, yang dilemparkan oleh syaitan di hatinya manusia. Fayughli al-qalb, sehingga membuat hati itu mendidih. Ini perbuatan syaitan. Sehingga orang yang marah itu wajahnya memerah karena panas dan mendidih hatinya. Nah, itulah al-ghadab. Baik. Mu'alif rahimahullah, beliau membawakan dua dalil min al-Quran, kemudian delapan dari hadis. Dalil yang pertama, qala Allah Ta'ala dalam surat As-Sura ayat 37. Qala Allah Ta'ala, walladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun alladzina walladzina, ini ada wawunya, walladzina, dan orang-orang yang yastanibuna, orang-orang yang menjauhi kabairal ismi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan keji. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka yaghfirun, mereka memaafkan. Baik, di dalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang yastanibuna kabairal ismi, orang-orang yang memenuhi dosa besar. Kemudian al-fawahish, perbuatan keji, ini masuk dosa besar. Jika digandengkan keduanya, jadi jika dosa besar dan fawahish digandeng, kayak ayat ini, kabair al-ismi wal-fawahish, itu dibedakan maknanya. Jika disebutkan satu, maka sama maknanya. Nah, diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, wal farqu bainal kaba'ir wal fahish, dan perbedaan antara dosa besar dan perbuatan keji, mimi auma kaba'ir, bersamaan semuanya itu termasuk dosa besar. Perbuatan keji itu masuk dosa besar. Tapi kenapa di sini kok disebutkan dua-duanya? Annal fawahisha ya dhunubul kibar. Fawahish, perbuatan keji, itu adalah dosa-dosa besar. Allati fin nufus da'in ilaiha, yang jiwa itu naam menyeru kepadanya, tertarik untuk menjalankannya. Itu fawahish. Beliau contohkan zina, sesuatu yang hati menjalaninya. Nah, itu zina, dicontohkan zina dan selainnya. Itu fawahish. Wal kabair ma laysa kadzalik. Adapun dosa-dosa besar, apa yang tidak demikian? Pembunuh itu dosa besar. Syirik itu dosa besar. Tapi tidak semua orang tertarik untuk membunuh, senang untuk membunuh dalam menjalankannya. Beda dengan berzina. Maka beliau menyatakan, ini kalau digandengkan antara dosa besar dengan fawahis, dibedakan maknanya. Wa amma ma ifradi kulli minhuma diriya fa innal akhar yadkhulu fi, maka yang lain itu besar di dalam fawahis. Orang-orang yang menjauhi dosa besar, perbuatan-perbuatan keji, mereka berisi dengan akhlak yang bisa menjauhi dosa besar, bisa menjauhi fawahis, akhlak yang mulia. Mereka memiliki hilm, bab yang kemarin kita bahas. Wa idza maghribu, kalau memarah, hum yaghfirun, mereka memberikan untuk memberikan maaf. Baik. Ini fidina zani wa azakumullah. Kenapa? Karena mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Naam, husnul khuluq lahum tabi'ah. Menjadi tabiatnya orang-orang itu. Orang-orang yang biasa menjauhi dosa besar, orang-orang yang biasa menjauhi fawahish, perbuatan-perbuatan keji, mereka berakhlak dengan akhlak yang baik. Bisa meredam amarahnya, tidak memberikan balasan. Naam, membalas orang-orang yang mendzaliminya, hilm. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau membawakan surat Ali Imran ayat 134. Qala Allahu ta'ala, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ini cirinya orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan ciri-ciri al-muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang mana ciri-ciri mereka? Alladzina yunfikun, orang-orang yang menafkah hartanya, fisarra, tatkala mereka dalam keadaan banyak hartanya, wadzarra, dan tatkala mereka dalam keadaan sempit hartanya, tetap enggak hanya lagi senang maupun lagi susah, mereka tetap berinfak. Nah, keadaan ekonomi tidak mempengaruhi kebiasaan infaknya. Tetap berupaya untuk berinfak. Baik. Susah. Naam. Tetap berinfak. Kalau lagi banyak rezekinya, infak dengan infak yang besar. Kalau lagi sempit rezekinya, tetap infak dengan nominal yang mungkin turun dari biasanya. Tapi tetap berusaha untuk infak. Naam. Maknanya orang-orang yang tidak meremehkan perbuatan baik. Bukan infaknya kalau senilai ini, kalau enggak ini enggak mau infak. Sesuai dengan kemampuannya, tapi tetap berupaya untuk berbuat kebaikan. Tidak meremehkan al-ma'ruf, kebaikan pun. Sifat yang kedua, wal kadzimin al ghaidha, yang bisa menahan amarahnya. Al ghaid itu ghadabun syadidun, marah yang besar, sangat marah. Itu mana ghaid. Orang-orang al kadzimin, orang-orang bisa menahan amarahnya. Idza hasalahum min ghairihim adiyah, tujibu ghaidhum, orang-orang yang tiap diganggu orang lain yang kemudian mengakibatkan kemarahannya. Naam. Yang tadi disebutkan hatinya panas. Baik, tapi bisa untuk menahannya. Naam. Baik itu melampiaskan bil qaul, dengan ucapan, membalas dengan ucapan, karena mungkin disakiti, diganggu dengan ucapan, maupun bil fi'li, ataupun gangguan dengan fisik, dengan perbuatan. Mereka-mereka bisa membalas dengan ucapan, bisa membalas dengan perbuatan, tapi nam ha'ula la ya'malun, mereka tidak menjalankannya, tidak membalasnya. Nah, bahkan mereka menahan amarahnya. Baik. Ini sifat muttaqin yang kedua. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada manusia, memaafkan orang-orang yang berbuat jelek kepadanya. Naam. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini khan fi dina azani wa azakumullah. Baik. Ini ciri-ciri al-muttaqin. Sedang biasa berinfak dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang rezekinya. Bisa menahan amarahnya. Bisa memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat jelek kepadanya. Naam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kita sampaikan disebutkan orang fasirin ya, tentang kisah seorang budak yang membawa air panas, kemudian tumpah menumpai anak dari majikannya sampai meninggal anaknya. Nah, kemudian marah majikannya, maka sang budak membacakan ayat ini. Ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, al-kadhimin al-ghaib, langsung menahan amarahnya. Wal-afina an-nas, langsung dimaafkan. Nah, budaknya, padahal anaknya mati karenanya. Baik, dilanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyenangi, Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan, dimerdekakan budaknya. Ingin menjalankan ayat ini. Nah, ini ikhwan fi din a'azani wa a'azakum, itu tidak mudah. Baik, ini dua ayat yang beliau bawakan ya, untuk menunjukkan tentang masalah al-ghadab. Naam. Marah kemudian bisa menahan amarah itu adalah sifat yang mulia ya, bisa menahan amarah. Naam, itu sifat yang mulia. Baik, termasuk min alamatil muttaqin. Termasuk tanda orang yang bertakwa. Kemudian baik, kita masuk adillah minal hadis. Wa an Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaqama. Intaqama itu marah kepada seorang, membalas kepada seorang yang telah mengganggu beliau. Li nafsihi, Rasul tidak pernah marah kepada seorang, membalas seorang karena mengganggu pribadinya Rasulullah. Illa antuhaka hormatullah, kecuali jika orang itu melanggar naam larangan Allah. Fayantakumu lillahi biya, maka beliau marah lillah karenanya. Jika Rasul itu marah kepada seorang, bukan karena pribadi beliau yang disinggung, tapi kemarahan beliau karena fulan ini melanggar larangan Allah. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika yang disinggung harga diri beliau, pribadi beliau, ini tidak masalah, beliau maafkan. Tapi jika sabar, beliau marah. Nah, tapi kebanyakan kita kebalikannya, lebih marah tatkala pribadi kita yang disinggung. Naam. Tapi tenang tatkala agama ini yang diusik. Naam. Beliau kemudian sebutkan hadisnya muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man kadama ghaidan, barang siapa yang bisa menahan kemarahan, bahwa yaqdiru ayun fadahu, dalam keadaan dia bisa untuk melampiaskannya. Jadi barang siapa yang bisa, atau yang barang siapa yang menahan amarahnya dalam keadaan dia sebenarnya mampu untuk melampiaskan amarahnya, da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah, Allah akan panggil dia di hadapan makhluknya pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu fi ayil khur sya'a, sampai bidadari yang dia mau. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa qala Albani fil Miskah hasanun. Naam. Ikhwani fi din azali wa azakumullah. Baik. Ini balasan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang kemudian bisa menahan amarahnya, bisa sebenarnya melampiaskan kemarahannya, bisa sebenarnya dia balas kedoliman seorang yang mendoliminya. Naam. Tetapi mampu menahan amarah. Dan tadi kemarahan itu membuat hati itu memanas, susah untuk mengendalikannya. Maka mereka-mereka yang bisa mengendalikan amarahnya diberikan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala Nanti pada hari kiamat dia dipanggil. Naam, di hadapan seluruh umat manusia. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dia. Disuruh milih hurul ain, bidadari taib yang dia kehendaki. Naam. Ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya, yang tadi disebutkan termasuk sifatnya al-muttaqin, sifatnya orang yang bertakwa. Naam. Maka ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diberikan balasan, dipanggil di hadapan seluruh umat manusia, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan enam balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kedudukan kemuliaan dan kedudukan orang yang mampu menahan amarahnya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laisa sadid min sur'ah. Bukanlah as-sadid, sadid mana al-qawi, kuat, sempurna kekuatannya. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang sur'ah, sur'ah itu gulat, pergulatan. Naam. Innama syadid alladhi yamliku nafsu indal ghadab. Yang namanya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala marah. Muttafaqun alaih. Yang mampu mengendalikan dirinya tatkala sedang marah, itulah orang yang kuat. Makanya menahan amarah itu pekerjaan besar. Enggak gampang orang bisa mengendalikan amarahnya. Karena orang marah itu memicu segala perbuatan jelek. Ya, akan berimbas dengan perbuatan jelek. Naam. Maka di sini baik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam gulat. Orang yang menangan tatkala bergulat bukan itu. Naam. Tapi orang yang dianggap kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ini orang yang kuat sejatinya. Bisa menahan dirinya tatkala sedang marah, tidak melampiaskan amarahnya. Menahan amarahnya. Bukan menghilangkan marah. Orang marah itu tabiat. Tapi dia berupaya tidak melampiaskan amarahnya. Naam. Inilah kekuatan yang hakiki. Kekuatan yang sejati. Naam. Mereka-mereka yang mampu menahan amarahnya. Tatkala sedang marah ditahan sehingga tidak dilampiaskan. Karena marah itu nantinya berakhir dengan penyesalan. Naam. Apalagi marah yang tidak ada sebabnya. Naam, orang akan mentertawakan dia. Jadi, karena marah tanpa sebab. Naam. Senangannya marah. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Anas bin Malik radhiyallahu an beliau pernah menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang sedang bergulat. Mungkin ada pertandingan gulat. Rasul nanya, "Ma hadza?" Ini ada apa ini? Qalu, mereka menjawab, "Fulan sori. Ma yusori ahadan illa sorahu." Fulan ini jago dalam gulatnya. Tidak ada seorang pun yang melawan dia kecuali pasti kalahkan. Menangan dalam gulatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Afala adulukum Maukah kalian aku tunjukkan alaman huwa asyaddu minhu, kepada orang yang lebih kuat darinya. Dia tidak bisa terkalahkan dalam gulat. Tapi harus menyatakan, maukah kalian aku tunjukkan orang yang lebih kuat dibandingkan dia. Rajulun dzalamahu rajulun, seseorang yang dizalimi oleh seorang, faqadama ghaidhahu, dia tahan amarahnya, faghalabahu, dia menangkan dia, amarah yang dikuasai, faghalaba syaitanahu, dia kalahkan syaitannya, faghalaba syaitan sahibahu, dan syaitan mengalahkan sahibnya. Nah, itulah orang yang bisa menahan amarah itu lebih kuat dibandingin orang yang jago gulat. Nah, ini lebih berat menahan amarah dibandingkan mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Naam. Ikhwani fi dinna anzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini menunjukkan ya, menahan amarah itu amalan berat. Maka tadi apa sih balasannya? Dipanggil di hadapan seluruh hamba Allah, dipersilakan milih bidadari. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat At-Tabrani, Rasul menyatakan la taqdhab walakal jannah, jangan marah, kamu mendapatkan surga. Balasan bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Baik. Yang keenam, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala ausini, dan menyatakan berikan wasiat kepadaku, wala tuksir aliya, jangan banyak-banyak, la'alli afadu, mudah-mudahan aku bisa menghafalkannya. Wasiat yang ringkas, tidak terlalu panjang, tidak banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtu. Rasul hanya memberikan satu wasiat, jangan marah. Ya. Makna jangan marah ini apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, jangan kamu melampiaskan kemarahanmu. Ya. Jangan dilampiaskan kemarahanmu. Baik. Karena marah itu tabiat. Gak mungkin seorang gak marah. Ada pemicu-pemicu yang bikin dia marah, tapi dia mampu untuk menahannya. Itu yang dimaksud. Lataqwa. Naam. Ikhwani fiddina anzani wa a'azzakumullah. Baik. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kenapa Rasulullah sallallahu wasallam berwasiat dengan wasiat ini? Naam. Berwasiat jangan marah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, di yang disebutkan di hadis arba'in, ya. Baik. Itu adalah fat farad dada miroron. Ya. Bolak-balik minta nasihat Rasul, letak dok. Ya itu nasihatnya. Jangan marah. Nah. Tidak disebutkan rajulun ini siapa. Ya, itu tidak penting. Kalau rajulun itu nanya kepada Rasulullah, berarti dia itu sahabat. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, fa fakartu hina qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, aku berpikir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa beliau sebutkan, la taghdhab, ini mikir ini. Kenapa sih wasiatnya kok la taghdhab? Ada rahasia apa di dalam ucapan la taghdhab ini? Difikirkan oleh rajulun tadi ini. Fa'idha al-ghadab yajma'u syarr kulluhu, ternyata marah itu mengumpulkan kejelekan seluruhnya. bersumber dari amarah, bersumber dari kemarahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berwasiat la taghdab, jangan marah. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan li annal ghadaba yaqsulu fi mafasid 'azimah. Karena marah itu menghasilkan kerusakan yang besar. Nah, kalau seorang itu melampiaskan kemarahannya, maka akan berimbas dengan kerusakan yang besar setelahnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik, beliau mencontohkan, ini beliau sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, yandamu ba'dahu, orang yang marah itu akan menyesal setelahnya. Kathiran ma yaktubul insan fayudalliku imra'atah. Kebanyakan orang yang marah itu bisa menceraikan istrinya karena marahnya. Naam. Marubama takun hadith talakat akhirat tatliqah. Naam. Dan bisa jadi talak yang dia jatuhkan sekarang ini adalah talak yang terakhir, talak yang ketiga. Karena dua sudah dilampaui, sehingga dia tidak bisa rujuk lagi. Kemarahan yang talak itu bisa teranggap jatuh tatkala dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Baik. Kathiran mayaktubul insan fayatlifu malah. Banyak pula orang yang marah kemudian rusak hartanya. Imma bil harq, bisa kebakaran, au bit taksir, bika dipecahkan, amarah ya. Dia rusak barangnya sendiri. Nah, dia hancurkan, dia pecahi karena marah. Wa katsiran ma yaghdabu ala ibnihi hatta yadribahu. Banyak pula orang yang marah kepada anaknya sampai dipukuli anaknya. Menyesalnya belakangan ya. Tatkala anaknya sampai cacat misalnya. Karena tindakan dia marah kepada anaknya. Baru bama mata bidzorbi, kata beliau. Bahkan meninggal karena pukulannya. Menyesal setelahnya. Baik. Ini beliau enam sebutkan banyak contoh-contohnya ya. Sehingga baik, beliau berpesan la taghdab, jangan marah. Tahan amarah. Karena kemarahan itu baik, yajma'u syarr kullu, mengumpulkan seluruh kejelekan. Nah, dan berat menahan amarah, maka balasannya luar biasa. Walakal jannah, bagimu surga. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumul. Tatkala tadi disebutkan dipanggil di hadapan seluruh hamba Allah, diminta untuk memilih bidadari yang dia pengini, yang dia inginkan, itu menunjukkan dia min ahli jannah. Enggak mungkin ahli nar mendapatkan bidadari. Nah, ini tadi balasan bagi mereka-mereka yang enam bisa menahan amarahnya. Baik. Dan ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat juga beliau menyebutkan man kadzama ghaidhon, barang siapa yang bisa menahan amarah, walau syaa yumdhiyahu amdahu, seandainya dia mau dia bisa melampiaskan amarahnya, mala Allah qalba, Allah penuhi hatinya ridhon, keridhoan yaumal qiyamah, dipenuhi oleh Allah dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagi mereka-mereka baik yang bisa menahan amarahnya. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini semua terkait tentang kemarahan dan juga balasan bagi mereka-mereka yang bisa menahan amarahnya. Kemudian setelahnya mu'alif rahimahullah naam, beliau akan membahas setelahnya ilaju, Apa sih obatnya? Bagaimana caranya bisa menghilangkan, menahan amarah? Ini akan beliau sebutkan. Dari poin yang ketujuh sampai yang terakhir ini, masalah ilajul ghadab, ya, cara mengobati, menghilangkan atau amarah. Baik. Yang tadi disebutkan, menahan amarah itu termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwasiat dengan itu karena marah itu mengandung kerusakan yang besar. Maka harus kemudian ditanggulangi. Qala wan Sulaiman bin Surat. Qala istabba rajulani indan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'indahu julusun, dan kami di sisi beliau dalam keadaan duduk. Kami duduk di sisi beliau. Wa ahadu mayasubbu sahibahu mughdaban. Salah satu dari keduanya itu mencela sahabatnya dalam keadaan marah. Qad ihmarra wajhuh, memerah wajahnya. Tadi kita sebutkan marah itu bara api yang dilemparkan syaitan di hati seorang sampai bikin merah wajahnya. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyatakan, "Inni la'alamu kalimatan," sungguh aku mengetahui sebuah nam kata, "law qalaha," seandainya dia membacanya, "ladaba andu ma yajidu," akan hilang apa yang dia dapati, akan hilang kemarahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini obat untuk menghilangkan amarah. Kalau sedang marah, dari ta'awud, berlindung kepada dari syaitan, karena naam kemarin dari syaitan. Ini bisa menenangkan kemarahan. As-sahabatu qala sahabatur rajul, para sahabat menyatakan kepada orang yang marah tadi, "Ala tasma' ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apa kamu tidak mendengar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala rajul al-ghadib, laki-laki yang marah itu menyatakan, "Inni lastu bimajnun," aku bukan orang gila. Muttafaqun alaih. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Naam. Ini menurut orang ini, ya, bahwasanya bertawaf bagi orang-orang yang marah tidak ada faedahnya. Ya. Maka Imam Nawawi rahimahullah tatkala menyebutkan riwayat ini, ya, beliau menyebutkan bahwasanya orang ini tidak dididik dengan adab yang bagus. Orang ini tidak beradab. Ya. Rasulullah menyebutkan ini loh ilatnya, cara menanggulangi kemarahan dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaiton rajim, dia menyangka ta'awud ini hanya untuk orang-orang gila. Aku enggak gila. Nah, ini ucapan orang-orang tidak beradab. Baik, ini satu obat untuk menghilangkan amarah. Yang kedua, wani bin Abbas radhiyallahu anhu ma fi qawlihi ta'ala, "Idfa billati hi ahsan, fa idza allati bainaka bainahu adawatun ka'anna waliyyun waliyyun hamim." Idfa billati hi ahsan. Balaslah dengan yang baik, yang lebih baik. "Fa idza allati bainaka bainahu adawatun," jika di antaramu dan antara dia ada permusuhan, "ka'anna waliyyun hamim," baik, seakan-akan itu teman yang setia. Dalam surat Fusilat ayat 34. Qala, kata Ibn Abbas menafsirkan ayat ini, "As-sabru indal ghadab, idfa billati hi ahsan," balasa dengan yang lebih baik. "Sabar tatkala marah, wal afu indal isha'ah," memaafkan tatkala diperbuat dengan kejelekan. "Fa idza fa'alu," jika mereka menjalankan itu, ya, tatkala marah dia bisa bersabar, tatkala diperbuatan diperlakukan jelek dia maafkan, Tatkala bisa menjalankan itu, asamahumullah, mereka akan dijaga oleh Allah. Wa khadu'alahum aduhuhum, dan baik musuh-musuh mereka ditundukkan oleh Allah kepada mereka. Ka'anna waliyun hamim, seakan-akan menjadi teman yang setia. Perbuatan jelek dibalas dengan perbuatan baik. Nah, terutama orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Diputuskan kerabatannya, dia sambung. Ya. Dijeleki oleh kerabatnya, dia berbuat baik padanya. Nah, tidak dibalas dengan kejelekan sama, tapi kebalikannya. Ini berbuat jelek dibalas dengan kebaikan. Ya. Marah, baik, ditahan amarahnya. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah, rawal Bukhari ta'liqan. Kemudian yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma', bahwasanya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya berwudu. Akhraj Abu Dawud wa Hasan Su'aib al-Arnaud fi Sharh Sunnah. Ini cara menghilangkan marah, wudu. Karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Wudu. Meskipun kita sedang dalam keadaan suci, enggak batal wudunya, wudu lagi. Tatkala marah. Naam. Ini obatnya. Kemudian yang terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun, jika salah satu di antara kalian marah, dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, hendaknya dia duduk. Fa in dhaba anhu al-ghadab, jika hilang marah itu dengan cara enam duduk, ya sudah. Wa illa falyataji, jika sudah duduk dan belum hilang marahnya, hendaknya dia berbaring. Rawahu Abu Daud wa hassanahu isnadahu Su'aib al-Arnaud fi Sharh Sunnah. Disebutkan para ulama, kenapa kok cara mengobati marah itu dengan merubah posisi, ya. Kalau lagi berdiri maka duduklah. Kalau lagi duduk masih marah maka berbaringlah. Nah, disebutkan qa'im mutahayyi'un lil harakah wal batsh. Karena orang yang lagi dalam keadaan berdiri itu siap untuk bergerak dan siap untuk memukul. Maka dicegah jangan sampai terus-terusan dalam keadaan berdiri tatkala marah nanti bisa mukul. Ya. Maka diperintahkan baik baliyasjlis, duduklah biar enggak bisa bergerak, biar enggak bisa mukul. Orang yang sedang marah itu. Bukan orang yang sedang ini obat untuk orang sedang marah, bukan yang sedang dimarahi. Orang yang sedang marah itu kalau berdiri maka dia bisa bergerak untuk mukul orang yang dimarahi. Maka baliyasjlis, duduklah. Nah, wal qa'id huna fil hadzal makna, dan duduk itu di bawahnya maknanya, kalau dalam posisi duduk enggak bisa dia melampiaskan kemarahannya, enggak bisa ngejar, enggak bisa mukul karena dia sedang dalam keadaan duduk. Wal muttaji mamnuun min huma, apalagi dalam keadaan berbaring, ya. Lebih enggak mungkin lagi untuk melampiaskan amarahnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Maka kalau lagi berdiri duduklah. Kalau lagi duduk berbaringlah. Nah, itu untuk menanggulangi kemarahan. Baik. Juga disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaknya dia diam. Tahan bicara. Jangan bicara, ya. Nanti enggak terkontrol apa yang dia ucapkan, bisa mentalak istrinya dan macam-macam. Nah, posisi dirubah. Ya, kalau berdiri duduk, kalau duduk masih marah berbaring, wudu. Ini semua ilaj, ya. Ini semua adalah obat untuk menanggulangi kemarahan, ilajul ghadab. Nah, kalau kemudian seorang baik bisa menjalankan itu semua, maka beliau menyatakan walakal jannah, kamu mendapatkan surga. Nah, dan itu sudah termasuk orang-orang yang tergolong al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Baik, ikhwani fi din azani wa azakumullah, setelahnya beliau akan bahas tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.